الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله ini adalah pertemuan yang ke-28 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sallama tasliman katsira wa ba'd. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang ke-28 dari kajian kitab atau daurah kitab Bidayatul Mutafaqqi karya Syekh Dr. Wahid Abu Salam Bali hafizahullahu taala. Dan kemarin pada pertemuan yang ke-27 masih ada yang belum kita selesaikan ya. Termasuk juga masalah Kitabus Shaid. Pembahasan tentang Kitabus Shaid yang juga masih ada hal yang perlu untuk kita detailkan. Ya. Mungkin bagi kawan-kawan bisa baca atau bisa buka Kitabus Shaid halaman yang ke 123. Ya, pembahasan Kitabus Shaid halaman yang ke-123. Ya, tentang Kitabus Shaid wa Dzabaih, kitab tentang perburuan dan az-dzabaih. Dzabaih itu jamak dari dzabihah yang artinya sesuatu yang disembelih. Ya, perlu diketahui bahwa kata as-shaid itu secara bahasa bermakna al-masid. As-shaid kalau kita terjemahkan artinya buruan atau berburu, afwan, berburu. Tapi juga bisa dimaknakan al-masid. Al-masid itu artinya yang diburu. Ya, maka dengan mengetahui kata as-shaid, makna dari as-shaid, ini insyaallah akan memudahkan kita memahami poin-poin yang disampaikan oleh penulis. Kita baca sekilas ya, karena kemarin ada hal yang mungkin belum begitu jelas. Wa fi thalathatu dhawabit. Pada kitab as-shaid ini, kitab tentang berburu dan hewan-hewan yang disembelih, ada tiga ketentuan. Yang pertama, syarat halalnya as-shaid. Syurutu hilli as-shaid idza mata bi alat. Ya, syurutu hilli as-shaid. Yani syarat halalnya binatang yang diburu. Gitu ya, terjemahkannya seperti itu. Syarat halalnya binatang yang diburu. Kemudian yang kedua, ya, syarat halalnya binatang yang diburu idza mata bi alatin, apabila dia mati dengan sebab alat. Kemudian yang kedua, syurutu shaid bil hayawan aw at-ta'ir. Syarat as-shaid. Ya, as-shaid di sini maknanya adalah berburu, bukan yang diburu ya. Syurutu as-shaid, syarat berburu bil hayawan, dengan menggunakan hewan aw at-ta'ir atau dengan burung. Kemudian yang ketiga, syurutu hilli shaid. Syarat halalnya as-shaid. Nah, syarat halalnya as-shaid pada kalimat shaid di situ, ya, as-shaid bermakna binatang yang diburu. Ya, as-shaid bermakna apa? Binatang yang diburu. Jadi, yang ketiga syarat halalnya binatang yang diburu. Baik ya. Mungkin saya detailkan lagi. Wa fihi thalathatu dhawabit. Wa fihi thalathatu dhawabit. Adh-dhabitul awwal, ketentuan yang pertama, syurutu as-shaid idza mata bi alatin arba'ah. Syurutu as-shaid idza mata bil alati arba'ah. Syarat binatang buruan apabila dia mati, ya, syarat binatang buruan apabila dia mati dengan alat ada 4. Yani syarat sah, syarat halalnya binatang buruan apabila dia mati dengan sebab alat ada 4. Yang pertama, ahliyatu as-shaid. Ahliyatu as-shaid. Sa'id artinya orang yang berburu. Jadi orang yang berburu adalah orang yang layak. Dan dimaksudkan dengan orang yang layak adalah dia ahlul Islam. Ahlul Islam, muslim atau ahlul kitab, ya. Baik. Kemudian selanjutnya, pada pensyarah wa ta'ammad dzikra bismillahi 'alal alah kama sa'ti bayanun. Seterusnya insyaallah. Baik, kemudian selanjutnya yang kedua. Ayadhkura ismallahi 'alaihi. Afan. Ahliyatus sa'id. Kemudian yang kedua, ayakuna bi alatin salihah aw hayawan mu'allam. Ayakuna bi alatin salihah. Ya, agar supaya binatang tersebut menjadi halal untuk dimakan ketika dia mati dengan sebab menggunakan alat. Ayakuna bi alatin salihah. Ya, dia diburu dengan alat yang layak aw hayawan mu'allam, atau hewan yang diajari atau hewan yang terlatih. Gitu ya. Maka kalau misalkan dia diburu tidak dengan alat yang saleh, yakni alat yang layak pakai, misalkan tumpul atau misalkan menggunakan batu ya, atau misalkan dia diburu tidak dengan menggunakan hewan yang diajari atau hewan yang terlatih, seperti misalkan dia diburu dengan anjing gila dilepas ya, atau misalkan dia diburu dengan singa ya, sementara itu tidak terlatih untuk berburu, maka tidak halal apabila binatang tersebut mati dengan sebab itu. Kemudian yang ketiga, irsaluha ma qasdihi. Irsaluha ma qasdihi. Orang yang berburu itu melepaskan ya apa itu namanya, alatnya tadi, entah itu berupa senapan atau berupa panah, ataupun alat yang dimaksudkan adalah hewan, dia melepas ya, hewannya, ma qasdihi, diiringi dengan niat untuk menyasar binatang tersebut. Diiringi dengan niat untuk menyasar binatang tersebut. Dan ini mencocoki pendapat dari Malikiyah. Ya, mencocoki pendapat dari apa? Malikiyah. Sementara pendapat yang lainnya dari mazhab Hambali, ya, pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, mengatakan bahwasanya tidak diharuskan syarat halalnya binatang yang diburu itu apabila seorang pemburu menyasar binatang itu. Artinya, apa yang disampaikan oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali ini memberikan satu kesimpulan, seandainya seseorang itu tidak menyasarkan binatang yang dipakai berburu, atau tidak menyasarkan alat yang dipakai untuk berburu kepada binatang yang ditentukan, ya, kemudian mengenai, ya, saya ulang ya, apabila itu tidak disasarkan kepada binatang yang ditentukan, atau disasarkan kepada binatang tertentu, tapi yang didapat adalah binatang yang lainnya, maka menurut pendapat beliau, tidak halal untuk dimakan. Ya, tapi menurut pendapat yang lainnya, itu diperbolehkan untuk dimakan. Dan ini pendapat dari pendapat Hambali. Pendapat dari pendapat Hambali. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Hadha huwa al-sahih ya. Ini adalah pendapat yang sahih dalam masalah ini. Ya, jadi seandainya kita menyasarkan alat kita kepada binatang tertentu, kemudian setelah itu ternyata malah tidak kena binatang itu, kena binatang yang lainnya, maka hal ini masih diperbolehkan atau masih dikatakan sah ya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab At-Tawsiq li Syarhi Bidayati Al-Mutafaqqih. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya kata Syekh Wahid Abdussalam Bari hafizahullahu taala, at-tasmiyah indal irsal, membaca bismillah ketika melepaskan binatang yang dipakai berburu atau melepaskan senjata yang dipakai untuk berburu. Kemudian yang keempat, yang keempat. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, syurutus shayd bil hayawan wa at-ta'ir arba'ah. Syarat as-shayd, as-shayd di sini artinya berburu. Ya, syarat berburu dengan menggunakan binatang atau dengan menggunakan burung ada empat. Karena memang binatang bisa dipakai untuk berburu, demikian pula burung bisa dipakai untuk berburu. Tapi syarat dia boleh berburu dengan menggunakan binatang atau menggunakan burung itu ada empat. Yang pertama, ayakuna mu'allaman. Binatang atau burung itu terlatih ya. Binatang atau burung itu apa? Terlatih. Kalau tidak terlatih maka tidak boleh. Kemudian yang kedua, alla yusyarikahu ghairuhu fi qatlihi. Ia tidak dibantu oleh orang lain, dia tidak dibantu oleh binatang yang lainnya saat membunuh buruan yang disasar. Ya. Kemudian yang ketiga, ayyaktulahu jarhan la khanqan wala mustadiman. Wala mustadiman bih. Ya. Dia membunuhnya dengan melukai, la khanqan, bukan dengan mencekik, wala mustadiman bihi, bukan pula dengan menabraknya. Ini ya, jadi ini syarat sah diperbolehkannya berburu dengan menggunakan binatang atau burung. Kemudian yang keempat, alla ya'kula minhu syai'an. Binatang tersebut tidak memakan sedikit pun dari binatang buruan. Ya. Baik ya, jelas ya. Kemudian adzabitu salis, ketentuan yang ketiga, syurutu halis syai'at arba'ah. Syarat halalnya as-sayid. As-sayid di sini maksudnya apa? Binatang yang diburu. Jadi saya detailkan karena kata sayid bisa bermakna al-masid yang diburu dan bisa bermakna apa? Berburu. Baik, syurutu halis syai'at arba'ah. Syarat halalnya binatang yang diburu itu ada empat. Syarat halalnya binatang yang diburu itu ada empat. Ada binatang yang kita buru. Halal apa tidak? Ini dipersyaratkan empat syarat. Yang pertama, ayyakuna al-masidu. Ayyakuna al-masidu mubahal akli syar'an. Al-masid, binatang yang diburu itu mubahal akli, diperbolehkan untuk dimakan syar'an secara syariah. Jadi kalau misalkan yang diburu itu tidak halal, tidak boleh dimakan, maka buruannya itu tidak halal. Yang kedua, ayyakuna mutawahishan au ya'jizu anhu al-insanu. Ayyakuna mutawahishan, binatang tersebut adalah binatang yang mutawahish, yakni binatang buas, ya. Atau binatang yang seseorang tidak bisa untuk mengatasinya. Ya, seseorang tidak bisa untuk mengatasinya. Apa misalkan tadi kita terjemahkan ya, binatang yang tidak bisa ditundukkan oleh manusia. Jadi asalnya binatang itu adalah binatang yang jinak. Ya, tapi binatang itu kemudian menjadi binatang yang tidak jinak, ya kan? Baik. Atau misalkan memang binatang itu binatang yang jinak tapi tidak bisa ditundukkan oleh manusia, maka boleh untuk diburu. Jadi kalau misalkan itu binatang-binatang yang jinak seperti ayam ya, kemudian misalkan kambing, ya itu enggak bisa untuk kita buru. Diburu kemudian setelah itu mati jadi halal, itu tidak. Jadi ketika diburu kemudian ditembak atau ya diterkam dengan anjing buruan lalu mati menjadi halal, itu apabila binatangnya adalah binatang liar ya. Binatang liar atau binatang yang tidak bisa ditundukkan oleh manusia, au ya'jizu anhu al-insan. Baik. Kemudian selanjutnya, ayyamuta minal jarh la bi thiqalin wala bi khanqin. Ya. Binatang tersebut mati disebabkan luka, bukan disebabkan siqal. Siqal itu beratnya badan binatang yang memburu ya. Ia mati karena luka, bukan karena sebab menahan beratnya hewan pemburu. Bukan pula karena cekikan hewan pemburu tersebut. Dan syarat yang keempat atau hal yang keempat yang harus atau yang terkait dengan masalah ini ya, syarat halalnya binatang yang diburu, ayudbaha idza udrika hayyan. Ayudbaha idza udrika hayyan. Disembelih jika didapati hewan buruan itu masih hidup. Baik. Nah, ini sedikit mendetailkan permasalahan kemarin. Baik, sekarang kita kemarin juga ada yang belum detail masalah aiman. Masalah sumpah. Kita masuk pada halaman yang ke-127. 127. Kita perlu jelaskan ini 127. Babu ahkamil aiman, bab hukum-hukum seputar sumpah. Wa fihi dhabitun wahidun. Dan pada bab ini ada satu ketentuan. Satu, yurja'u fil yamini ila niyyatil halifi illa idza stuhlifa. Ya. Mohon maaf yang di Facebooknya keluar enggak nih suaranya ini? Suaranya keluar enggak? Coba minta tolong yang bisa dicekkan di Facebook. Facebook suaranya keluar apa tidak? Kita lanjutkan. Wafihi dhabitun wahidun, dan pada bab ini ada satu ketentuan. Yang pertama, yurja'u fil yamini ila niyatil halifi illa idha stuhlifa. Yurja'u fil yamin, sumpah itu dikembalikan kepada niat orang yang bersumpah, kecuali apabila disuruh bersumpah. Ya. Jadi masalah orang itu mengucapkan sumpah, maka dikembalikan kepada niatnya. Ya, maksudnya misalkan begini, dia mengatakan demi Allah saya tidak akan makan daging. Ya, demi Allah saya tidak akan makan daging. Maka ini dikembalikan kepada niat orang yang bersumpah. Ya, yang dia maksud daging apa gitu loh. Gitu ya. Jangan ketika ada orang berbicara saya demi Allah saya tidak mau makan daging, kemudian besok ternyata didapati dia itu di warung makan sate. Ya, makan sate. Nah, kemudian kita kata, Anda kan sudah bersumpah tidak mau makan daging. Lah kok ini makan daging? Enggak, yang saya niatkan adalah, yang saya maksudkan adalah daging, daging kambing. Sementara yang saya makan ini adalah daging sapi, gitu ya. Maka ini dikembalikan kepada niat orang yang bersumpah. Illa idza stuhlifa, kecuali apabila dia dituntut bersumpah terkait sesuatu. Maka yang menjadi ukuran, yang menjadi pertimbangan atau yang dianggap adalah tuntutan dari orang yang meminta dia bersumpah. Misalkan dia mengatakan, bersumpahlah kamu tidak mau makan daging sapi. Ya, bersumpahlah kamu tidak mau makan daging sapi. Kemudian dia mengatakan, demi Allah saya bersumpah tidak mau makan daging. Nah, maka di sini apa kembalinya kepada, tidak kembali kepada niat orang yang bersumpah, tapi kembalinya adalah kepada apa yang diinginkan oleh orang yang meminta dia bersumpah. Ya, orang itu menginginkan agar dia bersumpah tidak makan daging sapi. Ya, maka dikembalikan kepada keinginan orang yang bersumpah, keinginan orang yang minta sumpah tadi. Kalau memang dia bersumpah karena permintaan orang lain. Tapi kalau dia bersumpah karena keinginan atau kesadaran diri dia sendiri, maka dikembalikan kepada niat dia. Jelas ya. Kemudian yang kedua, fa illam yanwi syai'an ruji'a ila sabab. Kalau ia tidak meniatkan sesuatu, dia bersumpah saja, tapi dia tidak meniatkan sesuatu, ruji'a ila sabab. Maka ini dikembalikan kepada sebab kenapa dia bersumpah. Sebab kenapa dia bersumpah? Misalkan dia ini apa itu namanya? Orang yang darah tinggi misalkan. Dia orang yang darah tinggi. Kemudian dia makan daging kambing kumat. Lalu dia mengatakan, demi Allah, saya tidak akan makan daging. Ya, demi Allah, saya tidak akan makan daging. Tapi dalam hatinya itu tidak ada niat. Daging yang apanya. Cuman dia mengatakan, demi Allah, saya tidak akan makan daging. Ya, ini latar belakangnya atau sebabnya adalah karena dia makan daging kambing kemudian kumat. Ya, maka difahami dari sumpahnya, dia tidak mau makan daging kambing. Ya, bukan karena niat dia, tapi karena dia bersumpah disebabkan sebab tertentu. Maka kita lihat apa yang menyebabkan dia bersumpah tadi. Ya. Baik, nah seandainya ya suatu ketika dia itu makan daging kambing, maka dia tidak membayar kafarah sumpahnya. Seandainya ternyata dia sudah sembuh dari darah tingginya. Contoh yang lain disebutkan oleh ulama, misalkan dia mengatakan demi Allah saya tidak akan masuk ke kota itu. Apa yang melatar belakangnya dia bersumpah tidak mau masuk ke kota itu? Oh, ternyata karena kota tersebut ya ada orang yang jabbar, ya ada orang yang apa diktator. Ya, ada orang yang diktator kejam. Ya, sehingga dia mengatakan demi Allah saya tidak akan masuk ke kota itu. Ya. Sebab dia bersumpah karena ada diktator yang ada di kota itu, sehingga dia mengatakan saya tidak mau masuk ke kota itu. Ketika diktator itu hilang, ya sebabnya hilang, kemudian dia masuk, dia tidak ada keharusan untuk membayar kafarah. Gitu ya. Maka ini isi sumpahnya dikembalikan kepada sebab kenapa dia bersumpah. Ya. Seperti itu ya. Khusus untuk itu saja. Baik. Kemudian selanjutnya. Fa'ilam yujad fa'ilat ta'yin. Kalau tidak ada niat, tidak ada sebab ya. Maka fa'ilat ta'yin. Kepada ta'yin. Ta'yin itu artinya isi sumpah itu dia tentukan yang mananya. Isi sumpah itu ditentukan yang mananya. Gitu ya. Misalkan dia mengatakan, demi Allah saya tidak mau makan daging kambing. Berarti daging kambing. Berarti apa? Daging kambing dikembalikan kepada ta'yin, ya, kepada sesuatu yang spesifik yang dia bersumpah terkait hal itu. Seperti contoh disontohkan oleh ulama, misalkan dia mengatakan, demi Allah saya tidak mau masuk ke rumah ini, atau demi Allah saya tidak mau masuk ke rumahnya fulan. Dia ngacungin rumahnya fulan, dia acungin itu, ta'yin namanya, secara spesifik, saya tidak mau masuk ke rumahnya fulan. Ya, seandainya fulan ini nanti dia itu pindah ke rumah yang kedua, ya, kemudian orang ini dia masuk ke rumah fulan yang rumah kedua ini, maka ini dia tidak membayar kafarah, tidak melanggar sumpah. Kenapa? Karena sumpahnya itu dikembalikan kepada ta'yin, ya, secara spesifik, ya, mana yang dia bersumpah untuk itu. Baik, ya. Contoh yang lainnya misalkan dikembalikan kepada ta'yin, ya, objek sumpah yang sifatnya spesifik. Misalkan dia mengatakan, demi Allah saya tidak mau naik mobil ini, mobil fulan ini. Saya tidak mau naik mobil fulan ini, mobil sedan misalkan. Kemudian besok fulan itu menjual mobil ini kepada orang lain. Fulan itu menjual mobil ini kepada orang lain. Kemudian apakah boleh dia untuk masuk ke mobil orang lain tersebut, ya, yang dijual oleh si fulan ini? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia secara spesifik bersumpah terkait hal itu. Jelas, ya? Baik, ini dikembalikan kepada ta'yin. Kalau tidak ada ta'yin, ya, tidak ada ta'yin, fa illam yujad fa ila ma yatanawaluhu al-ismu syar'an fa 'urfan fa lughatan. Kalau tidak ada ini semuanya, tidak ada niat, tidak ada sebab, tidak ta'yin, tidak dia tentukan sebetulnya mana sih yang masuk di dalam sumpah dia itu, ya, sebetulnya mana sih yang masuk di dalam sumpah dia itu, ya, maka dikembalikan kepada apa-apa yang dicakupi oleh nama tersebut, ya. Maka saya terjemahkan, ya, sumpah itu difahami berdasarkan apa yang dikandung nama secara syar'i. Artinya, untuk memahami sumpah si fulan ini dikembalikan kepada cakupan nama tersebut. Ya, yang mencakup nama tersebut, maka dia masuk di dalam hukum yang disumpah oleh si fulan ini. Ya. Contohnya misalkan dia cuma mengatakan, demi Allah saya tidak mau masuk mobil. Ya, demi Allah saya tidak mau masuk mobil. Dia tidak meniatkan mobil yang mana. Dia juga tidak ada sebab kenapa dia mengatakan, demi Allah saya tidak mau masuk mobil. Dia juga tidak menta'yin, menentukan mobil si ini atau si itu, mobil yang ini atau mobil yang itu. Ya, baik, menta'yin, apa itu namanya? Menta'yin artinya dia menentukan ininya. Ya, sekali lagi ini memang ada sedikit sama dengan niat, ya. Tapi kalau menta'yin, jadi lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi. Baik, kalau tidak ada itu semua, maka dikembalikan kepada apapun yang tercakup oleh nama mobil. Kalau contoh kita mobil, apapun yang tercakup oleh nama mobil secara syar'i. Kalau tidak ada secara syar'i, coba kita lihat secara syar'i mobil ada apa tidak? Tidak ada mobil secara syar'i apa. Kemudian secara urf, ya, secara urf artinya kebiasaan masyarakat menyebut mobil. Ya, masyarakat menyebut namanya mobil, ya, ini. Nah, kalau misalkan kayak Tosa yang apa roda tiga itu, berarti bukan mobil. Masyarakat menyebut seperti itu. Kalau tidak ada, maka dikembalikan kepada urf. Dikembalikan kepada makna bahasa. Baik, ya. Jadi kalau tidak ada niat, ya, kemudian juga tidak ada sebab, tidak ada ta'yin, maka dikembalikan kepada apapun yang tercakup oleh nama itu secara syar'i, secara uruf ataupun secara lughah. Pertama secara syar'i dulu. Kalau secara syar'i ada, maka dikembalikan kepada makna syar'iyah. Ya. Baik. Kalau tidak ada secara syar'i, maka baru ke makna uruf. Apa yang menjadi kebiasaan masyarakat di dalam menyebut hal itu. Ya. Kemudian kalau tidak ada, maka dikembalikan kepada makna bahasa. Ya, baik, ya. Selanjutnya, babun nazar. Wa fi dhabitan. Dan pada bab ini ada dua ketentuan. Nazar itu apa? Nazar itu dia mewajibkan dirinya melakukan sesuatu yang secara asal tidak wajib. Nadar itu mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang secara asal itu tidak wajib. Itu namanya nadar. Wa fi dhabitan, dan pada bab ini ada dua ketentuan. Dhabitul awwalu, ketentuan yang kedua, anwa'un nadar al-mun'aqidah naw'an. Anwa'un nadar al-mun'aqidah naw'an. Jenis nadar yang teranggap itu ada dua macam. Ya, jenis nadar yang teranggap itu ada dua macam. Yang pertama mutlaqun wa mu'allaqun. Mutlaq dan mu'allaq. Jadi nadar itu ada nadar mutlaq, ada nadar yang apa? Mu'allaq. Baik. Nadar mutlaq itu apa? Nadar mutlaq itu nadar yang tidak karena, atau nadar yang bukan karena adanya timbal balik. Atau gampangnya nadar tanpa timbal balik. Ya, nadar tanpa timbal balik itu nadar mutlaq. Seperti misalkan dia mengatakan demi Allah saya akan, atau demi Allah, dia mengatakan saya bernadar untuk saat malam 20 rakaat. Maka artinya dia mewajibkan dirinya untuk sholat malam 20 rakaat. Ini namanya nadar mutlaq. Ya. Kemudian nadar mu'allaq. Apa nadar mu'allaq? Nadar mu'allaq itu nadar karena adanya timbal balik. Dia mengatakan, saya akan sholat malam 20 rakaat kalau dagangan saya laris. Ya. Ini namanya nadar mu'allaq. Nadar mu'allaq. Al-dhabitu tsani, ketentuan yang kedua, ahkamu nadar arba'ah. Ya. Hukum nadar ada empat. Hukum nadar ada empat. Kemudian yang pertama, nadhara li fi'li ta'atin fayajibul wafa'u bihi. Dia bernadar untuk melakukan ketaatan, maka wajib untuk menunaikannya. Dia bernadar untuk melakukan ketaatan, maka wajib untuk menunaikannya. Ya. Misalkan dia bernadar untuk sholat malam 20 rakaat, maka wajib. Asalnya kan tidak wajib, tapi karena sudah nadar maka wajib. Dan nadar ini baru teranggap manakala dia melafadzkannya. Sebelum dia melafadzkan belum teranggap. Ya. Kemudian yang kedua, nadrun atau nadara li fi'lin mubahin. Atau nadrun li fi'li mubahin, bisa dibaca seperti itu ya. Nadar untuk melakukan sesuatu yang mubah. Ya, nadar untuk melakukan sesuatu yang mubah. Ya. Di dalam syariah itu tidak diperintahkan itu. Maka ini bukan bagian dari ketaatan. Ya. Seperti misalkan dia nadar untuk berdiri terus dalam satu hari. Maka ini berdiri ini mubah, enggak ada perintahnya dalam syariah kita untuk berdiri. Ya. Fa yukhayyaru bainal wafa'i wal kafara. Maka dia diberi pilihan antara menunaikan nadarnya atau membayar kafara. Dan kafaranya adalah kafara sumpah. Seperti yang kemarin kita sebutkan ya. Kemudian yang ketiga, nadarun li fi'li makruhin atau nadara li fi'li makruhin. Fasun fayusannu at-takfiru. Dia bernadar untuk melakukan hal yang makruh, maka disunahkan untuk at-takfir, membatalkan nadarnya lalu membayar semacam denda ya, kafarah. Kemudian yang keempat, jadi kita harus tahu ya perkara-perkara yang makruh. Ya, kalau dia bernadar melakukan hal yang makruh, maka disunahkan untuk membatalkan nadarnya, membayar kafarah. Kemudian selanjutnya, nadarun li fi'lin atau li fi'li muharramin fayajibut takfir. Ya. Dia bernadar untuk melakukan sesuatu yang haram, maka wajib untuk membatalkan dan membayar kafarah. Ya, wajib tidak menunaikannya lalu dia membayar apa? Kafarah. Itu kalau dia bernadar untuk melakukan hal yang diharamkan. Kemudian kitab yang ke-34, Kitabul Qadha. Kitab yang ke-34, Kitab Al-Qadha. Ya. Dan ini berarti pelajaran yang ke ...28. Ya. Baik, ini pelajaran yang ke-28. Kitabul Qadha. Ya, qadha itu artinya peradilan. Ya, qadha artinya apa? Peradilan. Ya, secara syar'i, al-ilzam bil hukmi syar'i wa fasl al-khusumat. Wa faslu al-khusumat. Al-ilzam bil hukmi syar'i, mengilzam. Ya, mengharuskan orang untuk mematuhi hukum syariat. Ya. Wa faslu al-khusumat, dan memutus perselisihan dan pertikaian antara pihak yang bertikai. Itu maksud dari kata al-qadha. Makanya qadha dengan fatwa itu beda. Qadha dengan fatwa beda. Kalau qadha itu sifatnya ilzam, mengharuskan seseorang mematuhi keputusan. Ya, kalau fatwa itu tidak ada keharusan untuk mematuhi keputusan. Sifatnya adalah moral, ya, kalau fatwa itu. Ya, dan dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Itu ya, tapi kalau namanya qadha, mau tidak mau dia harus mengikuti keputusan itu. Kemudian selanjutnya, qadha ini hukumnya fardu kifayah. Qadha atau memberikan keputusan berdasarkan syariah itu adalah fardu kifayah. Ya, kalau misalkan sudah ada yang menegakkannya, maka gugur kewajiban dari yang lain. Ya, oleh karena itulah di setiap negara harus ada seorang qadhi syariah. Harus ada seorang hakim syariah. Ya, yang memberikan keputusan berdasarkan keputusan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa fihi arba'atu abwab, dan pada kitab ini ada 4 bab. Babu adabil qadha, bab adab memberikan putusan hukum. Yang kedua, bab tariqi al-hukmi wa sifatuhu atau wasifatihi. Bab cara memberikan hukum dan sifat memberikan hukum. Ya. Kemudian bab yang ke selanjutnya, bab al-qisma. Al-qisma ini pembagian bagian dari dua orang yang bersyarikat. Ya, pembagian bagian dari dua orang yang bersyarikat. Ya, di dalam kepemilikan. Yang keempat, babu ad-da'awa wal bayyinah. Bab klaim-klaim dan bukti-bukti. Bab klaim-klaim dan bukti-bukti. Baik, kita masuk pada bab yang pertama, adabul qadha. Wa fihi thalathatu dhawabit. Dan pada bab ini ada 3 ketentuan. Jadi adab al-qadha. Al-qadha ini adab memberikan keputusan hukum. Ya, ada etika di dalam memberikan keputusan hukum. Ya. Baik, wa fihi thalathatu dhawabit, dan pada bab ini ada 3 ketentuan. Yang pertama, syurutul qadhi 'asharatun, syarat hakim itu ada 10. Jadi seseorang itu menjadi hakim itu syaratnya ada 10. Yang pertama, ayyakuna musliman. Dia haruslah seorang muslim. Jadi seorang hakim dia tidak boleh non muslim. Ya, tidak boleh dia apa? Non muslim, dia harus seorang muslim. Yang kedua, balighan. Seorang hakim dia harus balig. Sudah balig, ya. Tidak boleh belum balig dia jadi hakim. Kemudian yang ketiga, aqilan, berakal. Ya. Syarat yang keempat. Ya, dzakaran, laki-laki. Ya. Syarat yang keempat, dzakaran, yakni laki-laki. Maka seorang wanita dia tidak boleh untuk menjadi hakim. Ya. Kenapa? Karena hakim ini bagian dari urusan kaum muslimin. Atau al-qadha, ya'fan al-qadha, pemberian keputusan hukum, ini bagian dari urusan kaum muslimin. Dan Nabi mengatakan, la yuflihul qaum walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Ya. Yang kelima, hurran. Hurran artinya merdeka. Kalau dia budak, dia tidak bisa menjadi hakim. Kemudian yang keenam, adlan. Adlan itu adil, memiliki sifat adalah. Yang dimaksudkan dengan adalah, ya, yang dimaksudkan dengan adalah ini istilah, ya, bukan adil dalam terminologi yang kita kenal, tapi adalah, adil bermakna adalah, yakni ayyaku alla yakuna, ya, alla yakuna ma'rufan bil fisqi. Ya, dia adalah orang yang tidak dikenal sebagai orang fasik. Wala ma'rufan bil mujahirah bil ma'asi. Bil mujahirah bil ma'asi. Ya, dia juga tidak diketahui orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Jadi kalau dia dikenal fasik, ya, fasik. Fasik itu artinya apa? Fasik itu dia melakukan dosa besar, ya, dan atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Itu fasik. Ya, murtakib al-kabira atau al-musirru bisyagair, orang yang melakukan dosa besar atau orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Itu pengertian dari kata fasik. Jadi seorang hakim dia harus adil, lawannya adalah yang enggak boleh adalah fasik. Karena lawan dari adil adalah fasik. Tidak boleh dia diketahui orang yang mujaharah bil ma'asi, terang-terangan menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak layak untuk menjadi seorang hakim. Yani ayyakuna min ahli ad-diyana. Dia adalah orang yang ahli agama. Nah itu ya, jadi hakim itu ahli agama. Maka kalau misalkan panjenengan lihat di Saudi Arabia, itu yang menjadi hakim rata-rata adalah orang-orang alim ulama, ahli agama. Hampir semuanya ahli agama. Ya, karena nanti akan disebutkan enggak boleh kalau bukan ahli agama. Baik, kita lanjutkan. Sami'an, dia bisa mendengar. Syarat seorang hakim, dia bisa apa? Mendengar. Kalau orang tuli, tidak boleh. Yang ke-8, basiran. Basiran, dia orang yang bisa melihat. Ya, kalau dia orang buta, tidak boleh. Kemudian selanjutnya, mutakalliman, dia bisa berbicara. Ya, kemudian yang ke-10, aliman bima yahkumu bihi. Dia mengetahui apa-apa yang dengan itu dia memberikan hukum. Ya, kalau kita terjemahkan, mengetahui ilmu yang dengan itu ia jadikan sebagai acuan keputusan. Ya, baik. Nah, terkait dengan masalah ini, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ya hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, aliman bima yahkumu fihi, mengetahui ilmu yang dengan itu ia jadikan sebagai acuan keputusan. Ya, pendapat beliau ini, pendapat beliau ini mencocoki pendapat dari al-Imam Abu Hanifah. Ya. Sementara imam yang lainnya, ya, al-Imam al-Salata, al-Imam Syafi'i, al-Imam Malik, kemudian al-Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan la yajuzu ayyuwalla al-qada' man laysa ahlan lil-ijtihad. Ya. Tidak boleh memegang jabatan sebagai qadhi, sebagai hakim syariah, orang yang bukan ahli ijtihad. Ya, jadi seperti yang di awal-awal kita sampaikan bahwa kitab Bidayatul Mutafaqih ini tamhid atau kata pengantar mempelajari fikih madhab Hambali. Karena asalnya dari kitab Manarus Sabil, ya. Asalnya ini kitab Manarus Sabil. Tapi ada pendapat yang kadang beliau berbeda dengan pendapat madhab. Ya, dan dalam masalah ini beliau mengikuti atau selaras dengan al-Imam Abu Hanifah. Ya. Sementara al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau berpandangan tidak boleh menjadi seorang qadhi kecuali kalau dia itu ahli ijtihad. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarh Al-Mumti', beliau menjelaskan bahwa ijtihad itu ada dua macam. Yang pertama ijtihad mutlak, yang kedua ijtihad madhab. Ya, jadi seorang itu dikatakan ahli ijtihad ada dua macam. Satu mujtahid mutlak, ya. Mujtahid mutlak itu dia mengetahui pendapat semua ulama Islam, baik di madhab yang empat ataupun di pendapat yang lainnya. Jadi dia mengetahui pendapatnya madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, madhab Zahiriyah dan madhab yang lainnya. Dia mengetahui itu semua pendapat, ya. Dan dia bisa merojihkan pendapat dari pendapat yang ada, bisa menguatkan pendapat dari pendapat yang ada. Oh, madhab Maliki seperti ini, madhab Hanafi seperti ini. Oh, pendapat yang kuat seperti ini, argumennya seperti ini berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini namanya adalah mujtahid mutlak. Ya, mujtahid mutlak. Dan nanti saya ingin gambarkan, ya, bagaimana penguasaan seseorang terhadap perselisihan pendapat ulama. Ya, nanti saya akan gambarkan, saya akan kirim di grup WA. Ya, seseorang itu gambarannya dia dikatakan mujtahid mutlak kalau dia bisa menghafal kitab-kitab tersebut, plus dia memiliki kemampuan untuk merojihkan pendapat. Gitu ya. Ini mujtahid mutlak. Yang kedua namanya mujtahid madhab. Ya, mujtahid madhab adalah orang yang berijtihad, ya, dengan atau dia itu mengetahui pendapat yang ada di madhab tertentu. Dia mengetahui pendapat di madhab tertentu. Ya, misalkan di madhab Hambali, dia mengetahui semua pendapat yang ada di madhab Hambali. Ya, pendapat Syekh Fulan, Imam Fulan, Ulama Fulan yang ada di madhab Hambali, dia faham betul. Dan dia memiliki kemampuan untuk merojihkan, menguatkan pendapat itu. Dia punya kemampuan itu. Ya, seperti itu. Atau sebagian ulama mengatakan dia tidak memiliki kemampuan merajihkan, tapi dia memiliki kemampuan untuk mengetahui mana pendapat imam madhab. Ya, mencocokkan dengan pendapat imam madhab. Jadi tidak cuma sekedar tahu apa itu namanya, oh ini pendapat imam ini, pala yang rajih mana, yang kuat mana, enggak tahu. Itu bukan ahli ijtihad namanya. Ya, bukan ahli ijtihad. Nah, sebagian ulama memberikan keringanan. Karena syarat ini adalah syarat imkaniyah katanya. Syarat adanya ahli ijtihad sebagai qadhi, sebagai hakim, ini syarat kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka boleh yang bukan ahli ijtihad. Ya, seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin, seorang muqallid atau seorang ahli taklid. Ya, ahli taklid itu bukan ahli ijtihad. Dan ahli taklid bukan ulama. Ya, ulama telah ijma' bahwa ahli taklid bukan ulama. Jadi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menelaah pendapat ijtihad itu, ya, itu bukan ulama. Cuma ngikutin kitab, itu bukan ulama. Itu ahli taklid namanya. Ya, dihadapkan pada pendapat yang berbeda, dia enggak kuat, enggak bisa. Itu namanya ahli taklid. Dan ulama mengatakan seandainya ada orang yang memegang satu kitab mu'tamad, kitab resmi atau kitab yang memuat pendapat resmi madhab, dan dia berpegang kepada kitab itu, boleh menjadi qadhi. Seperti misalkan orang menghafal atau memahami kitab al-iqna. Ya, misalkan juga kitab misalkan Ar-Raudul Murbi, Syarah Zadul Mustaqni. Kitab-kitab tebal. Ya. Kitab-kitab yang tebal. Itu boleh dia menjadi seorang qadhi manakala dia berpegang dengan kitab itu. Padahal dia bukan ahli ijtihad. Kita, nah ini apalagi di zaman sekarang, jarang ya yang ahli ijtihad seperti itu. Ijtihad madhab saja jarang, apalagi ijtihad mutlak. Seperti itu ya. Makanya kalau kita lihat di Saudi Arabia, itu hampir semuanya yang menjadi qadhi, atau bukan hampir, semua yang menjadi qadhi hakim adalah ulama. Ya, kalau jenengan misalkan tahu Syekh Suqot Suraim, imam besar Masjidil Haram, itu qadhi beliau. Qadhi di Mahkamah Syariah di Mekah Al-Mukarramah, profesor doktor. Ya, baik. Kalau Syekh Wahid beliau hanya mengatakan syaratnya aliman bima yahkumu bihi. Dia mengetahui ilmu yang dengan itu ia jadikan sebagai acuan keputusan. Tak mesti dia sebagai mujtahid, baik madhab atau mujtahid mutlak. Baik, selanjutnya adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, adabul qadhi sab'atun. Adab seorang qadhi ada sab'ah. Kalau tadi adab apa itu namanya? Syarat seorang qadhi ya 10. Sekarang adab seorang qadhi ada 7. Yang pertama, ayyakuna qawiyan bila unfin. Ayyakuna qawiyan bila unfin. Kuat tapi tidak unuf, tidak kejam. Ya, hakim ini kuat. Ya, adab yang semestinya ada pada seorang qadhi adalah dia itu kuat tapi bila unfin. Ya, kuat tapi tidak kejam. Seperti itu ya. Ya, sehingga orang yang mau macam-macam sama dia tidak berani, ya, dan orang yang punya hak juga tidak berani, dan orang yang punya hak berani untuk bicara sama dia. Beda kalau dia kejam, gitu ya, maka dia harus kuat tapi tidak kejam orang. Ya. Kemudian yang kedua, haliman ayyakuna haliman bila dha'fin. Lembut tapi tidak lemah. Hakimnya itu lembut, tapi tidak lemah. Baik, sikapnya, kepribadiannya. Kemudian yang ketiga, layinan bila dha'fin, afan tadi. Yang ketiga, haliman. Halim itu artinya sabar, penyantun, murah hati, sifat-sifat seperti itu. Ya, sehingga dengan ini, dengan sikap halim ini, dia sudi untuk mendengar berita ini. Dari yang bersengketa ini, halim ya, penyabar. Ya, jadi seorang hakim itu enggak pemarah gitu loh. Penyabar. Kemudian yang keempat, muta'annian hati-hati. Muta'annian hati-hati. Di dalam memberikan keputusan, dia betul-betul sangat hati-hati. Ya, karena hakim ini luar biasa ya, kalau dia kok memutuskannya salah, bahaya dia. Dan sengaja ya, sengaja salah. Kemudian yang kelima, mutafattinan. Mutafattinan itu artinya dia cerdas. Jadi seorang hakim itu harus cerdas, ya. Melihat persoalan, ya, karena kecerdasannya dia bisa melihat. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, Atau berikutnya, afifan. Afifan itu artinya menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Sehingga di sini tidak ada alasan seorang hakim dapat suap, itu enggak ada. Karena dia apa? Afif, menjaga kehormatannya. Ya. Baik, kemudian selanjutnya yang ketujuh. Basiran bi ahkamil hukami qablahu. Dia mengetahui hukum atau keputusan para hakim sebelumnya. Ya, dia harus mengetahui dulu para hakim ini memutuskan kasus semacam ini bagaimana. Ya, agar supaya dia bisa meneladani keputusan hakim sebelumnya. Adzabitu salisu, ketentuan yang ketiga, masih dalam bab yang pertama, bab adab al-qadha, memberikan keputusan. Adzabitu salis, ketentuan yang ketiga. Al-awqatu allati la yanbaghi lil-qadhi ay yahkuma fiha. Waktu-waktu yang tidak sepantasnya seorang hakim memberikan keputusan padanya. Jadi di sana ada waktu-waktu yang seorang hakim itu enggak boleh memberikan keputusan. Kapan itu yang pertama atau waktu-waktu tersebut secara umum? Kullu halin tamna'u sadada ar-ra'yi. Ya. Kullu halin, kurang ini terjemahannya, nanti saya tambahkan. Kullu halin tamna'u sadada ar-ra'yi. Segala keadaan yang menghalangi tepatnya keputusan dia. Ya, segala keadaan yang menghalangi tepatnya keputusan dia. Ya. Segala keadaan yang menghalangi tepatnya keputusan dia. Itu ya, itu ada yang kurang saya terjemah. Kullu halin tamna'u sadada ar-ra'yi. Misal contohnya al-ghadab, saat marah. Nah, ini saat marah ini bisa menghalangi benarnya keputusan dia. Ya, jadi saat marah seorang hakim dia tidak boleh untuk memberikan keputusan. Ya, jadi hakim dengan terdakwanya lagi ribut ya. Kemudian dia marah langsung dia kasih keputusan, enggak boleh. Ya, tunggu reda dulu marahnya dia. Kemudian yang kedua, al-haqn. Al-haqn itu saat menahan dari buang air besar dan air kecil. Ah, itu ya. Jadi nahan buang air besar, nahan buang air kecil, itu enggak boleh dia kasih keputusan. Kenapa? Karena akan kacau pikiran dia. Akan kacau pikiran dia. Baik, kemudian yang ketiga, syiddatul ju', saat lapar. Sangat lapar ya. Sangat lapar juga enggak boleh seorang hakim memberikan keputusan. Makan dulu ya. Jadi enggak masalah. Hakim mau kasih keputusan, "Wah, saya lapar nih, makan dulu saya." Ya. Kemudian selanjutnya, ya, syiddatul atas, sangat haus, sama juga nih. Kemudian yang kelima, alham. Alham itu saat berduka. Jadi saat hakim itu berduka, jangan memberikan keputusan. Kemudian yang keenam, al-malal, saat malas. Wah, karena manusia itu ada malasnya. Ya, tadinya semangat, kemudian setelah itu malas banyak. Ya. Jadi kalau saat malas jangan memberikan keputusan. Yang ketujuh, al-kasal. Ya. Afan, al-malal artinya bosan ya, afan, bosan. Bosan. Al-malal artinya saat dia bosan. Apa ya? Boring ya. Saat boring, pikiran dia boring. Ya, enggak boleh dia kasih keputusan. Kemudian yang ketujuh, saat malas. Ya, al-kasal. Yang kedelapan, an-nu'as, saat kantuk. Ya, saat mengantuk ini juga enggak boleh kasih keputusan seorang hakim itu. Ya. Yang kesembilan, al-bardu al-mu'limu, dingin yang menyiksa. Dingin yang menyiksa. Yang ke-10, al-harru al-muz'ij, panas yang mengganggu. Panas yang mengganggu. Bab yang kedua, bab tariqil hukmi wa sifatuhu. Bab jalan atau cara menentukan hukum dan sifatnya. Atau babu tariqil hukmi wa sifatihi ya. Bab cara menentukan hukum dan sifatnya. Bagaimana cara memberikan keputusan? Ya, bagaimana cara menentukan hukum? Sifatnya bagaimana? Wa fi arba'atu dhawabit. Dan pada bab ini ada 4 ketentuan kata Syekh. Yang pertama, adzabitul awwalu at-tariqu ila isbatil hukmi. Ketentuan yang pertama, at-tariqu ila isbati al-hukmi. Cara menentukan hukum. Cara menentukan hukum. Yang pertama, ayuqira al-mudda'a alaihi bilhaqqi fayulzamu bihi. Pihak tertuduh mengakui. Pihak tertuduh apa? Mengakui. Ya, akan hak tersebut. Mengakui akan hak tersebut. Fayulzamu bihi, maka diputuskan dengannya. Ya, jadi misalkan ini ada dua orang yang bersengketa ya. Dua orang yang bersengketa. Ya, karena namanya tadi kan qadha itu apa? Ilzamul hukm syar'i, mengilzam orang untuk mematuhi sebuah keputusan syariah dan melepaskan atau mengurai perselisihan di antara orang-orang yang berselisih. Baik, si A dan si B. Si A menuduh si B. Bagaimana cara hakim memberikan keputusan? Yang pertama adalah ayuqira al-mudda'a alaihi bilhaq. Yang dituduh mengaku. Betul, yang benar adalah yang menuduh saya. Maka fayulzamu bihi, maka diputuskan dengannya. Diputuskan dengan hal itu. Berarti yang benar adalah apa? Si penuduh. Yang kedua, fa in aba tuliba al-mudda'i bil bayyinah. Kalau jika pihak tertuduh tidak mengakui, maka penuduh dituntut memberikan bukti. Jadi, ya, kalau pihak yang dituduh tidak mengaku, maka penuduh dituntut memberikan bukti. Ya, si A dan si B. Si A menuduh si B. Ya. Kamu kan punya utang ke saya. Si B mengatakan, "Oh, saya enggak ada utang ke kamu. Saya tidak utang ke kamu." Baik, maka kalau begitu hakim meminta kepada atau mengharuskan kepada penuduh untuk mendatangkan bukti. Untuk mendatangkan apa? Bukti. Baik. Seperti itu ya. Alal mudda'i al-bayyina. Dalam hadis. Alal mudda'i al-bayyina. Wajib memberikan bukti bagi orang yang menuduh. Nah, sekarang fa'in aja. Jadi ini, fa'in aba tuliba al-mudda'i bil-bayyina. Kalau yang dituduh itu tidak mengaku, maka yang menuduh harus mendatangkan bukti. Kalau dia mendatangkan bukti, diputuskanlah hukum yang benar adalah penuduh. Ya, seperti itu ya. Fa'in ajiza, tapi kalau penuduh tidak bisa mendatangkan bukti, tulibal mudda alaihi bil yamin. Orang yang dituduh dituntut untuk bersumpah. Ya, mana ada buktinya? Dia bilang, "Oh, saya enggak ada bukti." Oh, kalau gitu yang dituduh kamu bersumpah. Yang dituduh kamu bersumpah. Baik, saya bersumpah, saya enggak seperti itu. Ya, kalau yang dituduh ini mau bersumpah, ya karena sang penuduh enggak punya bukti, ya, sang penuduh enggak punya bukti. Baik. Maka dimenangkanlah apa, kalau misalkan dia mau bersumpah karena si penuduh tidak punya bukti, maka dimenangkanlah orang yang dituduh tadi. Ya. Baik. Bagaimana kalau misalkan orang yang dituduh ini tidak mau bersumpah? Ya kan? Orang yang menuduh tidak punya bukti, yang dituduh harus bersumpah. Maka dimenangkanlah yang dituduh. Sekarang kalau yang dituduh ini enggak mau bersumpah. Fa'in aba, kalau yang dituduh enggak mau bersumpah, hukima alaihi bin nukul, maka dia diputuskan dengan nukul. Ya, maka dia diputuskan adanya apa? Nukul. Nukul itu apa? Penolakan bersumpah. Itu istilah nukul. Nukul itu artinya penolakan bersumpah. Wa ulzima bil hukmi, dan ia diputuskan bersalah. Ya, orang yang dituduh diputuskan apa? Bersalah. Dan ini cara memberikan keputusan dalam syariah Islam sebagai dalam memberikan keputusan ini harus urut dari atas dulu. Ya, yang nuduh, menuduh, yang menuduh, kamu ngaku enggak? Oh, saya ngaku. Oke, selesai urusan. Berarti kamu salah ya. Ya. Kemudian yang kedua, yang dituduh, kamu ngaku enggak? Oh, saya enggak ngaku. Oke, kalau gitu yang nuduh, kamu punya bukti enggak? Saya punya bukti, Pak. Oh ya, sudah. Berarti yang dituduh tetap salah. Ya. Terus kamu punya bukti enggak ini yang nuduh? Oh, saya enggak punya bukti misalkan. Oh, berarti kalau kamu enggak punya bukti yang dituduh sumpah. Coba kamu sumpah. Oh iya, saya mau bersumpah, Pak. Berarti yang tertuduh itu yang benar, yang menuduh salah. Ya. Kalau misalkan yang tertuduh enggak mau sumpah, gimana? Ya, kalau yang tertuduh enggak mau sumpah, maka tertuduhlah yang salah. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, yahlifu syahidu fi mawdhi'aini. Yahlifu asyahidu fi mawdhi'aini. Saksi bersumpah pada dua tempat. Saksi bersumpah pada dua tempat. Ini asalnya saksi itu dia tidak bersumpah. Asalnya saksi tidak bersumpah. Iya. Tapi dia bersumpah pada dua tempat. Yang pertama, fi syahadati ahli dhimmah fil wasiyah. Persaksian kafir dhimmi pada kasus wasiat. Persaksian kafir dhimmi pada kasus apa? Pada kasus wasiat. Iya. Baik. Karena asalnya namanya saksi itu adalah orang Islam. Dan di sini tidak didapati orang Islam, maka diperbolehkan mengambil saksi dari orang kafir. Yani kafirnya kafir dhimmi. Ya. Dan saat dia bersaksi, maka tidak cukup dia bersaksi. Kafir dhimmi ini dia harus bersumpah. Kafir dhimmi ini dia harus apa? Dia harus bersumpah. Dan ini pada kasus wasiat. Pada kasus wasiat. Baik. Dia bersumpah bahasanya, ya bahasanya keduanya itu adalah orang yang mempersaksikan wasiat. Kalau dia muslim dia tidak perlu bersumpah. Ya, cukup dia mengatakan saya bersaksi, ya bahwa wasiat itu benar. Wasiat itu benar. Baik, kalau dia orang kafir, tidak cukup dia mengatakan saya bersaksi bahwa wasiat itu benar. Dia harus mengatakan demi Allah, saya bersaksi bahwasanya wasiat itu benar. Yang kedua, fi syahadati zauj ala zaujatihi bizzina. Persaksian suami terhadap istrinya bahwa ia istri telah berzina. Persaksian suami terhadap istrinya bahwa ia yakni istri telah berzina. Ya. Jadi misalkan seorang suami dia bersaksi istrinya berzina. Enggak ada saksi selain suaminya. Ya. Maka si suami ini selain dia bersaksi, ya, selain dia bersaksi, dia juga harus bersumpah. Baik ya, dia harus bersumpah. Ya. Dan ini yang kita kenal dengan pembahasan al-mula'anah sebagaimana yang telah lalu. Ya kan? Seorang suami mengatakan demi Allah saya benar. 4 kali, demi Allah saya benar, dia dusta. Dan seterusnya sampai 4 kali. Baik, selanjutnya adzabitu salis, ketentuan yang ketiga. Man takunu 'alaihil yamin. Siapakah yang wajib bersumpah? Ya, siapakah yang wajib bersumpah? Iya. Jadi kalau pembahasan dapat yang kedua tadi, syahid atau saksi ini asalnya dia tidak bersumpah, tapi dia bersumpah pada dua tempat. Saksi ya. Baik. Nah, adapun sekarang pembahasan di sini dalam masalah kasus-kasus ini, siapa sih yang wajib untuk bersumpah? Dia enggak perlu bawa saksi, dia enggak perlu bawa bukti, cukup dia bersumpah. Siapa? Yang pertama, atakunu 'alal mudda'a 'alaihi. Takunu ala al-mudda'a alaihi inda faqdi bayyinatil mudda'i. Sumpah wajib bagi orang yang tertuduh ketika penuduh tidak bisa memberikan bukti atas tuduhannya. Ya, sumpah wajib bagi orang yang tertuduh ketika penuduh tidak bisa memberikan bukti atas tuduhannya. Jadi tadi ya, penuduh tidak bisa kasih bukti, makanya dituduh wajib untuk apa? Untuk bersumpah. Yang kedua, takunu 'alal mudda'i idza kana law syahidun wahidun fil huquqil maliyah. Sumpah wajib bagi penuduh. Sumpah wajib bagi siapa? Penuduh. Jika ia hanya punya satu saksi saja. Kalau dia hanya punya satu saksi saja pada kasus terkait harta. Jadi hanya pada kasus terkait harta. Misalkan ada kasus terkait harta, dia menuduh orang lain. Dan tidak ada saksi kecuali hanya dia. Maka selain dia bersaksi, dia juga wajib untuk bersumpah. Baik. Kemudian selanjutnya, bab al-qismah. Wah, ini kalau saya paksakan pagi ini ya, tidak nyanda ini ya. Nanti sore insyaallah ya. Baik, insyaallah untuk al-qismah kita lanjutkan pertemuan yang nanti sore ya. Rencananya ini ternyata kok panjang juga. Ya, insya Allah nanti sore kita mulai lebih awal ya, lebih awal jam 3:30 sampai 4:30 insya Allah. Ya, al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.